الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صار النجم sudah kita bahas tentang rahmat Islam yang sangat luas. Bahkan agama ini sendiri merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Sehingga agama ini benar-benar agama yang mudah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan menyelamatkan manusia di akhirat. Artinya untuk sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an untuk memberatkan. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Dan juga sudah kita katakan, bahkan dalam perang sekalipun Allah Subhanahu wa taala membikin syariat, aturan-aturan yang sebagian ayatnya sudah dibaca. Dan Rasulullah SAW juga menggariskan garis-garis. Tidak begitu saja kaum muslimin berperang dengan emosi, dengan kemarahan, atau dengan dendam. Tidak demikian. Kalau saja agama ini dibangun di atas dendam dan kemarahan, maka tidak mungkin Rasulullah SAW bisa memaafkan Wahsy. Wahsy yang membunuh Hamzah, yang merobek perutnya dan mengambil jantungnya, dan juga enggak akan memaafkan Hindun yang mengunyah jantung Hamzah. Tetapi karena agama ini bukan dibangun di atas kemarahan dan emosi, tidak dibangun di atas dendam, ketika Wahsy masuk Islam dan Hindun pun masuk Islam, Rasulullah SAW menerima. Al-Islam yajubu maqablah. Islam yajubu maqablah. Al-Islam menutup apa yang telah lalu. Menutup kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, hindarkan dari wajahku karena khawatir kalau aku melihat engkau aku ingat Hamzah. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Tetapi tidak lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima keislaman mereka. Demikian pula ikhwan fillah na'azakumullah yang sudah kita kisahkan tentang sahabat yang mulia, Hibbu Rasulillah Ibni Hibbi Rasulillah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah, Usama Ibni Zaid. Dia kecintaan Rasulullah, dan Zaidnya Ibni Harithah juga kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan pernah dianggap sebagai anak angkat. Tetapi sampai turun ayat, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka, maka dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Lagi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi barakallahu fikum, ketika membunuh seorang kafir sudah mengucapkan la ilaha illallah, betapa marahnya Rasulullah. Dan menyatakan aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Dan marahnya Rasulullah SAW sungguh menjadi ilmu yang dipegang oleh Usama bin Zaid. Dan beliau diantara orang yang selamat dalam fitnah. Dalam fitnah pertikaian di kalangan para sahabat, maka yang selamat adalah beliau. Ketika kelompok yang ini mengajak bergabunglah dengan kami, dia menyatakan tidak demi Allah. Tidak demi Allah, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah? Masih terngiang di telinga. Aku enggak akan berperang melawan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Usama bin Zaid selamat dalam fitnah-fitnah pertikaian di kalangan kaum muslimin. Dia ajak orang yang pihak yang salah, juga sama jawabannya. Tidak, aku enggak akan ikut memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena sudah terngiang atau masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Marahnya Rasulullah SAW ini, marahnya Rasulullah SAW menjadi obat, menjadi penyelamat bagi sahabat yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berbeda pendapat dengan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata Utsman, engkau kalau memiliki pendapat seperti itu, engkau enggak bisa bermasyarakat, engkau enggak bisa tinggal di Madinah ini. Kata Abu Dharr, enggak mengapa, aku akan tinggal di Syam. Pergi ke Syam. Ternyata di Syam terjadi pula perbedaan pendapat tadi dengan gubernurnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan dengan kalimat yang sama, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau tidak bisa hidup bersama masyarakat. Maka dia pun memilih untuk tinggal di desa terpencil yang bernama Rabwah. Apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Barisan Khawarij selalu mencari BSH. Barisan Khawarij selalu mencari barisan sakit hati. Jangan-jangan Abu Dharr sakit hati, mari kita ajak untuk memberontak kepada penguasa. Datang mereka berbondong-bondong dengan pasukannya kepada Abu Dharr. Ya Abu Dharr, kami mendengar engkau diperlakukan begini dan begitu. Engkau diusir dari Madinah, kau diusir dari Syam, bergabunglah bersama kami. Kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami, membawa bendera, memerangi mereka. Apa jawaban Abu Dharr? Mahlan ahlal Islam, tenang wahai ahlal Islam, tenanglah, sabarlah wahai kaum muslimin. Ausani khalili, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Rasulullah SAW. Diceritakan ucapan Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi penguasa sampai bertemu dengan. Kapan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dharr? Ketika di zaman Rasulullah SAW Abu Dharr tidur di masjid, Rasulullah SAW membangunkannya dengan kakinya. Ya Abu Dharr, bagaimana pendapatmu kalau engkau diusir dari Madinah ini? Kata Abu Dharr, aku akan memilih Syam, negeri yang suci, negeri yang begini dan begitu. Tapi bagaimana pendapatmu kalau ternyata engkau diusir pula dari Syam. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, apakah aku harus melawan dengan pedangku? Jangan. Kata Nabi, jangan. Sabarlah wa in sayyaruka. Sabarlah walaupun mereka mengusirmu kemanapun. Tasma' wa tuti'. Dengarlah dan taatlah. Isbiru hatta talaqawni alal hawm. Ini dipegang oleh Abu Dzar. Ucapan Rasulullah SAW dipegang kuat sebagai wasiat. Ini wasiat dari kekasih. Ternyata barakallahu fikum, bahwa agama Abu Dzar dibangun di atas dalil, dibangun di atas sunnah, dibangun di atas qala Rasulullah SAW. Tidak dibangun di atas emosi dan kemarahan. Kalau saja Abu Dzar membangun agamanya di atas kemarahan, mumpung ada yang dukung saya untuk balas dendam, kan begitu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika berperang Rasulullah SAW memberikan wasiat, ughzu wala taghullu wala taghduru wala tumathilu. Hadis rawahu Muslim. Berperanglah kalian dan jangan mencuri pampasan perang. Berperanglah kalian dan jangan melanggar janji. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Jangan mencacati jasad-jasad musuh. Ini menunjukkan bahwa perangnya kaum muslimin adalah rahmah. Sampai mereka mau masuk Islam. Hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana orang-orang yang menyelamatkan seseorang dengan berbagai macam kekerasan-kekerasan. Ingin menyelamatkan. Dan sebagaimana dokter yang mengamputasi tangan seseorang, apakah itu kejahatan? Bukan kejahatan. Tetapi kalau tidak dipotong, akan merambat pada seluruh tubuh. Kalau enggak dihentikan, akan merusak yang lainnya. Dan ini barakallahu bikum rahmah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan perang itu bukan untuk melampiaskan dendam. Kalau saja perang itu untuk melampiaskan dendam, niscaya mereka akan diizinkan untuk mencatat musuh, untuk mencongkel matanya, untuk memotong hidungnya, atau merobek jantungnya. Sebagaimana Hamzah dirobek jantungnya, kita harus balas. Tidak. Rasulullah SAW malah menyatakan, la tumathilu, jangan cacati jasad-jasad musuh. Sehingga Rasulullah SAW, setiap ada kelompok pasukan perang, akan berangkat berperang. Rasulullah SAW berpesan, dengan beberapa pesan-pesan. Dan ini fiqh. Fiqhul jihad. Bahwa jihad ada fiqhnya. Jangan sampai salah paham. Dikira fiqh itu hanya fiqh ibadah. Ibadahnya dalam bentuk salat saja atau puasa saja. Atau tentang masalah taharah saja. Qulina azakumullah, mereka, kaum khawarij, selalu merendahkan fiqh. Selalu mengejek ilmu. Dan mengejek para ulama. Kata khawarij, kata kelompok-kelompok ekstrim, kaum reaksioner, menyatakan bahwa para ulama itu hanya membahas haid wan nifas. Hanya membahas fikih, fikih, fikih. Kapan jihadnya, kata mereka. Fikih, fikih, kapan jihadnya. Emang fikih gak ada fikih jihad? Buka kitab fikih. Gak ada bab jihad? Ada bab jihad. Kapan harus berjihad, kapan wajib, kapan fardu kifayah, kapan dianjurkan, kapan tidak, kapan diperintahkan untuk kufu aydiyakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Ketika di Mekah, para sahabat sudah berkeinginan untuk melawan. Ya Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Kita harus melawan. Apa jawabannya? Jawabannya ucapan Allah SWT, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Disuruh sabar. Tahan tangan kalian. Maka ikhwanina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW ida ammara amiran. Kalau mengangkat seorang amir, pimpinan tentara atau pasukan-pasukan seriah, maka Nabi memberikan wasiat. Fi khassatihi bi taqwallah. Memberikan wasiat khusus pada pemimpinnya dengan takwa Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan juga memberikan wasiat kepada seluruh kaum muslimin yang menjadi pasukannya, diwasiatkan dengan kebaikan-kebaikan. Di antara wasiat-wasiat Nabi alaihi wasallam adalah ughzu 'ala ismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wa la taghullu wa la taghduru wa la tumathilu. Berperanglah kalian. Jangan mencuri pampasan perang. Jangan kalian khianat. Jangan kalian mencacati musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum. Kalau kalian bertemu mereka kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada salat khisal. Ajaklah mereka pada tiga perkara. Fa in ajabuka ilaiha faqbal minhum. Kalau mereka menyambut ajakanmu, terimalah dari mereka. Waqafa anhum, dan tahan tangan-tangan kalian. Ud'uhum ilal Islam. Ajaklah ke dalam Islam. Yang pertama. Kalau mereka menyambut ajakan keislaman, kuffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Fa in ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuffa anhum. Ud'uhum ilal Islam. Fa in ajabaka faqbal minhum. Kemudian ajaklah mereka. Yang kedua, untuk kalau tidak mau menerima Islam, untuk membayar jizya. Kalau mereka mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizya, maka terima dari mereka dan tahan tangan-tangan kalian. Kalau mereka menolak yang kedua ini, maka berarti mereka memilih yang ketiga, yaitu memilih untuk berperang. Maka berperanglah dengan nama Allah. Berperanglah dengan nama Allah. Jangan merampas, jangan mencuri pampasan perang. Jangan membunuh wanita dan anak-anak. Ini khairun a'azakumullah. Pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita melihat banyak faedah-faedah penting di dalamnya. Pertama, diperintahkan untuk ikhlas. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berperang karena emosi, karena dendam. Apa kajian-kajian haula? Apa kajian-kajian mereka, kaum khawarij, kaum reaksioner? Kajian mereka adalah memupuk dendam. Yang mereka ajarkan adalah album kenangan. Ini penguasa ketika waktu itu tanggal sekian, tanggal sekian. Ini dia berkata demikian pada tanggal sekian, tanggal sekian. Ini pada bulan ini dia membantai kaum muslimin di Tanjung Priok. Ini mereka membantai kaum muslimin di Lampung. Ini mereka begini. Ini yang isinya. Agar kita dendam, agar kita marah. Bagaimana dengan hadis ma akhamu fikum as-salah? Qul inna a'azakum wa liyat. Sesungguhnya yang namanya jihad fi sabilillah, melawan orang-orang kafir yang harbi, yang benar-benar kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun kaum muslimin ketika mereka melakukan kezaliman-kezaliman, tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tidak mengeluarkan keislam mereka dari keislamannya dan tidak menghalalkan darah mereka, sehingga dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqbal minhum, terimalah dari mereka. Juga yang kedua, dilarang mencuri pampasan perang. Karena pampasan perang itu akan dibagi oleh pemimpinnya nanti. Yang keempat, tidak mengingkari janji. Lihat kaum muslimin. Janji terhadap orang kafir diperintahkan untuk dipegang. Umat Islam bukan umat khianat. Umat Islam bukan pengingkar-pengingkar janji. Kalau ada perjanjian damai, pegang kuat-kuat. Islam, kaum muslimin adalah orang-orang yang memegang amanah, memegang janji, tidak berkhianat. Maka Nabi berpesan, wala taghduru, jangan kalian ghadar, jangan kalian melanggar janji, jangan kalian khianat. Kaum muslimin yang saya hormati, dipesankan pula jangan mencacati jasad musuh. Kalau sudah mati, selesai. Dan Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran, فاضربوا منهم كل بنان. Tebaslah tangan-tangan mereka, jari-jari mereka. Kenapa demikian? Kenapa jari-jari mereka dan tangan-tangan mereka disuruh oleh Allah untuk tebas? Fadribu minhum kulla banan. Qulna na'zukumullah, agar mereka tidak bisa memegang senjata kembali, dan barangkali mereka ada kesempatan untuk masuk Islam. Barangkali ada kesempatan untuk masuk Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika didatangkan atau didatangi oleh malaikat gunung, dan Nabi dalam keadaan terusir dari Mekah, dalam keadaan dilempari batu di Taif, dalam keadaan berdarah kakinya, dalam keadaan sedih karena dimusuhi oleh semua musyrikin di Mekah dan musyrikin di Taif, mengeluh pada Allah, mengadu pada Allah, ashku basri wa huzni ilaik, ya Allah, aku mengadukan kesedihanku kepada Engkau, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Diperintah satu malaikat datang kepada Nabi Rasulullah SAW, aku malakul jibal, aku adalah malaikat gunung ini, dan aku diperintah oleh Allah untuk mentaati Engkau. Kalau Engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhsyabaini alaihim lafa'al, kalau aku diperintahkan untuk menimpakan dua gunung batu ini pada mereka, maka niscaya akan aku lakukan. Di sekitar Mekah ada dua gunung batu yang disebut dengan al-akhsyabaini atau al-aswadaini, dua gunung atau dua bukit batu. Kalau kau katakan timpakan, aku akan timpakan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju min aslabihim man ya'budunallah, man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Dalam riwayat disebutkan, Allahumma hadihim fa'indahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka, mereka belum paham. Masih memiliki harapan. Masih memiliki harapan. Masih mendoakan dengan doa hidayah. Allahumma hadihim fa'indahum la ya'lamun. Berarti memang yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memerangi dan orang-orang yang keterlaluan. Memerangi Rasulullah SAW, mengganggu dakwah Rasulullah SAW, menentang, menyerang, maka mereka lah yang dilawan oleh Rasulullah SAW, itu pun dengan pesan-pesan tadi. La taqtulu walidan, wa la taqtulu asifan, wa la taqtulu. Jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh wanita, dan jangan kalian bunuh pekerja-pekerja. Artinya enggak ikut-ikutan. Sipil itu tidak boleh dibunuh. Ini Islam. Ini agama. Ini hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dalam pasukan berjalan, pasukan terdepan membunuh seorang wanita, maka Rasulullah sallam melihat ada apa mereka berkerumun. Ya Rasulullah, mereka berkerumun pada jasad seorang wanita yang dibunuh oleh pasukan terdepan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, intaliq ila Khalid, faqul lahu inna Rasulullah ya'muruka, yaqulu la taqtulanna durriyatan wala asifa. Pergilah engkau ke pasukan terdepan yang dipimpin oleh Khalid. Katakan kepadanya, Rasulullah SAW menyuruh untuk jangan membunuh wanita dan anak-anak, dan jangan membunuh asifan, para pekerja, para petani yang tidak ikut perang. Jangan bunuh mereka. Hadis rawahu Abu Dawud fi Sunan. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan, qul li Khalid la taqtulanna imra'atan wala asifan. Katakan kepada Khalid, jangan bunuh wanita dan jangan bunuh anak-anak. Hadis rawahu Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qul inna a'azukum lakum muslimin sarmati. Berarti tidak sembarangan mereka karena malas belajar, hanya modal semangat tanpa ilmu, akhirnya mereka berjihad katanya, tapi yang dilakukan adalah pengacauan kekacauan, yang dilakukan adalah kerusakan demi kerusakan. Kenapa? Karena disuruh ngaji. Dijawab dengan enteng, kita enggak butuh riyadus solihin, yang kita butuh rudalus solihin katanya. Iya. Disuruh ngaji baca kitabnya Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Salihin. Jawabannya, kita enggak butuh Riyadhus Salihin, kita butuh Hudalus Salihin. Apa? Seperti itu kaum muslimin? Apa seperti itu jihad tanpa ilmu? Diajak untuk mengkaji kitab-kitab fikih, jawabannya, kapan kita mau jihad yang dikaji fikih-fikih terus? Kita kaji hadis. Haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan, qala Rasulullah sallam. Mereka berkomentar lagi. Enggak akan selesai permasalahan dunia dengan haddatsana. Ya, kurang ajarnya mereka. Enggak akan selesai katanya. Permasalahan dunia ini dengan haddatsana, haddatsana. Padahal demi Allah, demi Allah, demi Allah, akan selesai semua permasalahan dengan hadis Rasulullah sallam, dengan haddatsana, dengan agama, dengan syariat yang lengkap. Termasuk fikih jihadnya ada di dalamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, apa yang disebutkan dalam hadis tadi sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan bahwa jihad ini memiliki aturan-aturan. Bahwa jihad ini memiliki fikih. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka bunuh kaum muslimin. Meledakkan bom di pasar-pasar, yang mati kaum muslimin. Perempuan, anak-anak, anak kecil. Orang yang gak ikut-ikutan. Asif, para pekerja, para pedagang. Ikut mati. Ikut terbunuh. Apa ini Islam? Apa ini ajaran Rasulullah SAW? Demi Allah, itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Dan itu bukan jihad. Terorisme bukan jihad. Dan bukan dari Islam. Itu dari kebidahan mereka, khawarij. Dari kebidahan mereka, mereka kaum-kaum sesat. Yang nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya, tentang siapa khawarij. Dan dalil-dalil hadis-hadis tentang khawarij. Dan ciri-ciri khawarij. Agar kita tahu bahwa mereka benar-benar kaum, kelompok yang dibenci dan dibantah, dicerca oleh Rasulullah SAW dengan cercaan-cercaan yang berat. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah SWT berfirman, Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji. Karena sesungguhnya janji itu nanti akan ditanya. Akan dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Janjinya yang harus dijaga. Semua janji. Kepada sesama kaum muslimin, kita jaga janji. Kepada orang-orang kafir yang terikat perjanjian, juga harus dijaga janji. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Quraisy untuk tidak saling mengganggu 10 tahun. Siapa yang melanggar? Mereka. Musyrikin yang melanggar, bukan Rasulullah SAW. Di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu dengan Yahudi. Siapa yang melanggar? Mereka. Yang berkhianat, Yahudi. Kaum muslimin yang saya hormati. Dalam beberapa kejadian-kejadian yang berkhianat itu musyrikin, Yahudi. Adapun Rasulullah SAW dan kaum muslimin, kaum mukminin tidak melanggar janji. Tidak membatalkan janji itu kecuali mereka yang membatalkannya sendiri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pada seluruh kaum muslimin berangkat untuk ke Mekah. Kenapa? Karena mereka telah membatalkan perjanjian. Telah mengganggu kaum muslimin yang di dekat Mekah. Dibantai mereka dalam keadaan ruku dan sujud. Dibantai mereka dalam keadaan mereka salat. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada seluruh kaum muslimin yang di Madinah dan yang di luar Madinah untuk berangkat menuju Mekah. Sehingga terjadilah Fathu Mekah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah SWT berfirman juga dalam ayat lain dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a fil qisth. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا. اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu lit taqwa. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat ayat ini. Adil kepada siapa? Kepada orang yang kita benci, kepada musuh. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin." Jangan membawa kalian kebencian kalian pada satu kaum, jangan membawa kalian berbuat tidak adil. Tetaplah berbuat adil. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat menuju Mekah untuk umrah. Rasulullah SAW sudah bermimpi masuk Mekah dengan aman. Sudah bermimpi akan masuk Mekah dengan aman. Berangkat. Ternyata dihalangi di daerah yang namanya Hudaybiyah. Dihalangi oleh musyrikin. Maka para sahabat gelisah. Rasulullah SAW menerima apa yang mereka katakan, ya Muhammad, kata mereka, kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Sampai terjadi perjanjian. Isi perjanjiannya, perjanjian Hudaybiyah, adalah hendaklah kalian pulang tahun ini, tidak diizinkan masuk. Nanti tahun depan, silakan masuk. Hanya dikasih waktu 3 hari, tidak lebih. Dan kemudian keluar lagi. Qanimidina azakumullah. Masih ada kalimat-kalimat lain yang lebih kurang ajar. Kalau ada yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada yang murtad dari Madinah ke Mekah, tidak dikembalikan. Ini perjanjian yang timpang. Tapi Rasulullah mandiri. Ditulis perjanjian antara Tufail ibn Amr dan Muhammad Rasulullah SAW. Mereka tidak terima. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan menghalangi engkau. Kami tidak akan membuat perjanjian ini. Tulis Muhammad bin Abdullah. Penulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Menyatakan, wallahi, aku tidak akan menghapusnya. Demi Allah. Nabi yang berkata, dulluni, tunjukkan aku mana tulisannya. Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka para sahabat gelisah. Dan protes. Ya Rasulullah. Lima hadhihi daniyah. Ya Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita kok mau disuruh pulang? Kami siap melawan. Kami siap perang. Kami siap tempur. Atau dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Tetapi mereka mengucapkan dengan kalimat yang sopan. Pertama kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Lima hadhihi daniyah. Untuk apa kehinaan ini? Bukankah Rasulullah SAW sudah berkata bahwa kita akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman? Bukankah Rasulullah SAW sudah bermimpi akan masuk dengan aman? Kata Abu Bakar, iya, aku beriman. Aku percaya bahwa kita pasti akan masuk. Tapi apakah Nabi menyatakan tahun ini? Tidak. Bisa jadi tahun depan. Baru mereka sadar. Ketika mereka datang pada Rasulullah SAW dengan kalimat yang sama, ya Rasulullah, kenapa kita ngalah? Dan kenapa kita mau untuk pulang padahal kita harus masuk? Engkau sudah bermimpi. Dan mimpi adalah wahyu bahwa kita akan masuk. Kata Nabi, apakah aku bicara bahwa masuk di tahun ini? Tidak. Jadi akan masuk walaupun bukan tahun ini. Terus turun ayat. Ayat yang tadi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Apa maknanya berbuat adil? Kata para ulama dalam tafsir ayat ini, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, bahwa maknanya, bukankah ini bulan haram, bulan suci? Dan bukankah negeri ini negeri yang suci, negeri Mekah? Bukankah dilarang kita untuk berperang di bulan haram, di negeri haram? Bukankah kita dilarang? Membunuh binatang saja dilarang di haram, apalagi berperang. Maka kebencian kalian pada mereka, jangan menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Kalau itu tidak boleh, jangan. Qanibidin a'azakumullah, berarti apa makna adil? Makna adil adalah tetap di atas sunnah tetap di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak melanggar ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Qul ibn na'azakum Allah, ditambah lagi bahwa pengkhianatan itu adalah kebiasaan mereka kaum musyrikin Yahudi, orang-orang kafir. Dan pengkhianatan itu adalah akhlaknya kaum munafiqin. Rasulullah SAW menyatakan arba'un man kunna fihi wajada bihinna arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara. Yang empat perkara ini kalau ada pada seseorang berarti dia munafik murni. Wa man kana fi khaslatun minhunna kana fi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Kalau ada sebagiannya berarti ada sebagian sifat nifaq. Apa yang pertama? Idza tumina khana, kalau dikasih amanat khianat. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, dan kalau berjanji mengingkari. Wa idza khasama hajara, dan kalau bertikai melampaui batas. Perhatikan. Apakah ada pada mereka kaum khawarij? Lengkap ada semua. Perjanjian damai mereka langgar. Mereka membunuh orang-orang yang mereka bisa. Ini pengecut namanya. Mereka membunuh orang-orang pedagang di pasar, mereka bunuh. Pokoknya kafir. Itu pengecut namanya. Dia tidak membawa senjata. Dia dalam keadaan tidak siap perang. Dia hanya membawa tomat dan sayuran. Kenapa kamu bunuh? Ini pengkhianatan. Demikian pula kedustaannya. Dengan alasan karena al-harbu khidah, perang itu tipu daya. Ini kata ha'ula, kata mereka kaum khawarij. Al-harbu khidah, namanya perang itu tipu daya. Boleh bohong. Maka selalu berbohong. Namanya alias, alias, alias, alias, sampai 14 alias. Apa kabar itu bukan bohong? Nama aslimu siapa? Ya Muhammad. Besok Ahmad. Besok Salim. Besok lagi, siapa lagi? Berganti julukan, berganti nama, berganti baju, berganti KTP, berganti terus. Apa itu bukan dusta? Ditanya mau kemana? Mau ke Bandung padahal dia mau ke Pekalongan. Mau kemana? Mau ke Aceh padahal dia mau ke... Semuanya dengan alasan perang. Perang. Al-harbu tipu daya. Perang itu tipu daya. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara, dusta. Itu kebiasaan mereka. Apakah dari kalangan khawarij ataupun dari kalangan syiah atau sama. Dusta adalah perangai mereka. Wa idza ahada ghadara. Dan kalau janji tidak ditepati. Ini juga kebiasaan mereka. Bahkan janji-janji yang diucapkan oleh mereka setiap kali pada mereka. Mereka hianat. Dan janji untuk tidak saling mengganggu. Mereka gak gubris sama sekali. Dan idza khasama hajar. Kalau bertikai, melampaui batas. Kalau agama ini mengajarkan memerangi mereka, pukul tangan-tangan mereka. Kalau membunuh mereka, pukul leher-leher mereka. Wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Pukullah leher-leher mereka atau tangan-tangan mereka. Itu diperintahkan. Tapi mereka enggak cukup dengan itu. Mereka bakar hidup-hidup. Mereka tonton. Manusia yang hidup menggeliat karena terbakar. Dia tonton. Ini fajara. Ini melampaui batas. Semua sifat-sifat munafikin ada pada mereka. Pada khawarij. Dan kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik pada Allah taala dan uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas, yang tadinya beliau bersandar, beliau duduk. Kemudian mengatakan ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur. Yang ketiga adalah ucapan dusta dan saksi palsu. Ucapan dusta dan saksi palsu. Ucapan dusta dan saksi palsu. Kalau sudah kadung ketahuan, maka mesti mereka akan bersaksi dengan saksi-saksi palsu. Akan mengucapkan dengan ucapan-ucapan dusta. Kalau dikatakan akbarul kabair oleh Rasulullah SAW. Belum lagi durhakanya mereka pada orang tua. Kalau salah seorang mereka sudah baiat pada tokohnya, maka orang tuanya enggak dipedulikan oleh mereka. Nak, bantu saya di sini. Oh enggak, saya sudah berjanji, sudah berbaiat pada pimpinan saya. Nak, ini kami butuh. Sehingga orang-orang tua terheran-heran. Anak-anak muda ini ketika belajar dekat-dekat agama, kenapa kok malah rusak? Kenapa malah durhaka pada kedua orang tua? Seharusnya ketika mereka belajar agama, mereka langsung berubah sikapnya pada orang tua menjadi menghormatinya, berbakti kepadanya, menolongnya, membantunya. Karena bin Hazakullah mengharapkan ridho dari orang tua kalau dia belajar agama. Tetapi karena belajarnya salah, salah asuhan, ternyata dia belajar dengan khawarij, dengan kaum teroris, akhirnya orang tuanya justru dikhianat, menikah tanpa wali, dikawinkan oleh pimpinannya. Tiba-tiba hilang anaknya, tidak bicara sama sekali pada orang tua. Qul jihad memiliki beberapa hukum. Pada hukum yang fardu kifayah, harus izin orang tua, wajib hukumnya. Dan kalau tidak diizinkan, tidak boleh berangkat. Kalau belum fardu ain. Kalau sudah fardu ain, itu berbeda keadaannya. Maka kalian anggap sekarang fardu ain? Wallahi menyelisihi seluruh para ulama. Tidak ada yang menyatakan demikian. Qul inna a'udzubikumullah. Dan juga masalah-masalah darah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan dalam khutbah Jumat yang kemudian ditulis dan dibikin leaflet, menasehati bahwa darah-darah yang tidak boleh ditumpahkan itu ada berapa darah. Darah kaum muslimin itu yang pertama, tidak boleh ditumpahkan. Yang kedua, darah orang kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi dalam negara Islam. Kafir zimmi, yang dia membayar jizyah dengan hadis tadi, ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, faqbal minhum, dan tahan tangan kalian dari mereka. Dan perintahkan mereka untuk membayar jizyah, sejenis pajak. Kalau mereka tidak mau yang pertama, ajak untuk bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, maka faqbal minhum wa kuffa anhu, dan kufu anhu, tahan tangan kalian dari mereka. Berarti tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir yang terikat dengan janji. Seperti ketika perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian di Madinah. Yang keempat, kafir musta'man. Kafir yang meminta suaka politik atau meminta perlindungan-perlindungan di dalam negara kaum muslimin, dalam negara Islam. Adapun kaum muslimin sudah jelas dan sudah kita bahas, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalah, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ah. Orang yang pernah menikah berzina maka dirajam oleh penguasa. Yang kedua, pembunuh dibunuh, qisas, itu juga dilakukan oleh penguasa. Dan yang ketiga, at-tariku li dinihi, orang yang murtad. Orang murtad hukumnya yustatab 3 ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak mau taubat maka dia akan dipenggal lehernya sebagai murtad. Dan itu yang halal darahnya. Selebihnya mereka tidak halal darah. Wa in fa'ala ma fa'al, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan zalim atau mereka mencuri, mereka merampas, mereka korupsi, mereka berbuat begini dan begitu, selama itu bukan kekafiran dan kesyirikan, maka tidak halal darah mereka. Adapun yang kedua, kafir zimmi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, man qatala muahidan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, lam yarih ra'ihatal jannah. Atau dalam riwayat dikatakan, man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh zimmiyan, dalam riwayat mu'ahad, dalam riwayat zimmi, kafir yang terikat janji, atau kafir zimmi, dikatakan tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir? Tapi diancam oleh Nabi dengan ancaman yang sangat berat. Lam yarih ra'ihatal jannah, enggak akan mencium bau surga, padahal surga akan tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tetapi mereka-mereka yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Ada seorang yang bertanya, kenapa? Kok ancamannya begitu berat? Apakah ini berarti orang kafir dibela oleh Nabi SAW? Bukan. Nabi bukan membela orang kafir. Orang kafir tetap kafir. Kita wajib benci mereka walaupun kita tidak mengganggu mereka. Tetapi kita wajib membenci mereka karena mereka menentang Allah dan Rasul. Kebencian kita pada mereka harus. Tetapi kebencian kita jangan dilampiaskan dengan tanpa hukum-hukum. Kita katakan bahwa apa yang haram tetap haram. Kalau Rasulullah SAW menyatakan jangan, ya jangan. Walaupun kita benci. Kau muslimin yang saya hormati, kenapa kau diancam dengan ancaman berat? Karena mereka yang membunuh kafir-kafir mu'ahad, membunuh kafir-kafir yang terikat janji atau kafir dzimmi, berarti dia sungguh merusak gambaran Islam. Pertama, dia melanggar perintah Allah dan Rasul. Karena membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh. Kedua, dia akan merusak gambaran keislaman. Dan ini lebih berat daripada yang pertama. Kenapa lebih berat? Karena dia mencoreng agama Allah. Dia menggambarkan agama Allah ini seakan-akan gak diajarkan untuk menepati janji. Gak diajarkan untuk menepati apa yang sudah disepakati. Ini khodimin a'azakumullah mencoreng. Menjelekkan gambaran Islam. Khodimin a'azakumullah kumusim yang saharunati. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahid atau kafir dzimmi tidak akan mencium bau surga. Qul inna hazakumullah. Kalau membunuhnya adalah urusan-urusan pribadi, urusan dunia saja, masih perkara-perkara yang sungguh, walaupun ancaman itu terkena kepadanya, tetapi baru satu kejelekan. Tetapi kalau mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, maka bertambah satu lagi yang lebih mengerikan. Apa itu kejahatan yang lebih mengerikan? Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah melarang, kok dia menganggap jihad? Rasulullah melarang dalam hadis Bukhari. Mengatakan jangan bunuh mu'ahid. Siapa yang bunuh mu'ahid, dia akan mencium bau surga. Ternyata mereka membunuh dengan mengatakan jihad fisabilillah. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah agama. Astagfirullah. Kadzdzab. Mereka berdusta dan berdustanya atas nama Allah. Berdusta itu dosa besar. Kalau berdusta atas nama Rasul lebih besar lagi. Berdusta atas nama Allah lebih besar lagi. Min aina laka hadza? Dari mana kamu mengatakan bahwa ini perintah Allah? Dari mana kalian katakan bahwa menteror kaum muslimin dan menteror orang kafir yang tidak sama sekali berkait dengan peperangan kalian, kemudian kalian anggap sebagai jihad? Min ayy? Dari mana itu? Waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la yazalul mu'minu fi fushatin fi dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan tetap dalam kebaikan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Seorang mukmin akan tetap dalam keadaan baik agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya kalau sudah menumpahkan darah yang haram, rusak agamanya, sesat agamanya, menyimpang dia. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya termasuk perangkap yang berbahaya, yang enggak akan ada jalan keluarnya bagi siapa yang terjerumus di dalamnya, enggak akan bisa lepas, yaitu menumpahkan darah-darah yang haram tanpa sebab yang menghalalkannya. Menumpahkan darah-darah yang haram, tidak disebutkan menumpahkan darah muslim. Dan menumpahkan darah-darah yang haram, artinya kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, mencakup di dalamnya empat golongan tadi. Daman haraman, damal muslimin, damal muahidin, damnya para demiin, darahnya para musta'manin. Darah yang haram ditumpahkan darah kaum muslimin, darah orang kafir yang terikat janji, darah orang kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin yang membayar jizya, membayar pajaknya dan mempetinya, dan juga darah orang-orang yang datang meminta perlindungan-perlindungan. Qanibnina azakumullah. Yang berikutnya kafir musta'min, atau kafir yang meminta perlindungan, atau dengan istilah kita suaka politik. Maka dikatakan oleh Allah dalam Quran. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang-orang musyrik kafir minta perlindungan pada kalian, ke negeri kalian, berilah perlindungan. Jangan diganggu. Hatta yasma'a kalam Allah. Agar mereka bisa mendengar ucapan Allah. Agar mereka bisa mendengarkan ucapan Allah. Thumma ablighu ma'mana. Kemudian bawalah mereka ke tempat yang aman. Kata Allah SWT. Afala yatadabbaruna al-Quran? Amala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka ada kuncinya, sudah tertutup rapat, sudah terkunci mati. Astagfirullahaladzim. Tidak membaca ayat ini. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan pada kalian, lindungilah mereka. Supaya mereka bisa mendengar ucapan-ucapan kaum muslimin, ayat-ayat yang dikumandangkan di masjid-masjid, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh kaum muslimin, hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mau mendengarkan ucapan Allah. Qul inna a'udzu billahi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, budhimmatul muslimina wahidatun. Jaminan kaum muslimin itu sama. Kalau si fulan menjamin, kita juga harus menjamin. Kalau kita menjamin, maka yang lain pun harus ikut menjamin. Ini makna ucapan Rasulullah SAW. Dhimmatul muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu. Yas'a biha adnahum. Bisa diupayakan oleh orang terendahnya sekalipun. Orang terendah di masyarakat. Dia bukan pejabat, dia bukan orang yang penting, dia bukan orang yang menjadi tokoh, bukan sama si rakyat jelata, bisa melindungi. Kalau ada orang kafir datang ke negerinya, famili dia, udah datang, pasti aku yang jamin. Lapor kepada penguasa, wahai penguasa, itu tamuku, aku minta perlindungan. Maka diberikan perlindungan. Diberikan perlindungan. Dan ini namanya dhimmah. Zimmatul muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu sama. Yang satu dengan yang lain harus saling menjaga. Faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan siapa yang menghinakan, mempermalukan kaum muslimin, maka atasnya laknat dari Allah dan malaikat-malaikatnya dan manusia. Apa maknanya mempermalukan? Muslim, mempermalukan muslim artinya dia menjamin, sudah datang, saya jamin kamu aman, kemudian dilaporkan pada penguasanya bahwa ini tamu saya, jangan diganggu. kemudian ada kaum muslimin yang lain mengganggu dan akhirnya terbunuh. Itu mempermalukan seorang muslim. Kata Nabi, siapa yang mempermalukan seorang muslim, maka baginya laknat Allah dan malaikat-malaikatnya dan manusia seluruhnya. La yuqbal minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Tidak akan diterima nanti yaumal qiyamah sarf wala adl. Tidak diterima tebusan dan tidak terima taubatnya. Karena sudah tertutup dengan matinya dia yaumal qiyamah. Sebagai contoh, kisah Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Hani binti Abu Talib berarti saudaranya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwa beliau mendatangi Rasulullah SAW memberi salam kepadanya. Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi bertanya, siapa gerangan? Maka dijawab, ana Ummu Hani binti Abi Talib. Maka Nabi menyatakan, marhaban ya Ummahani, selamat datang wahai Ummahani. Kemudian beliau berkata, Ummahani berkata, ya Rasulullah, aku menjamin seorang musyrik, tetapi saudaraku Ali bin Abi Thalib menyatakan akan membunuhnya. Maka aku laporkan sekarang pada engkau ya Rasulullah, padahal aku telah memberi jaminan keamanan pada dia. Padahal aku sudah menjamin dengan jaminan keamanan kepadanya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kami jamin siapa yang kau jamin wahai Ummu Hani. Ummu Hani seorang wanita bisa memberikan jaminan. Aku menjamin siapa yang kau jamin wahai Ummu Hani. Kalau dilanggar, diganggu, maka malu Ummu Hani. Wahib, kalau sekarang yang memberikan jaminan keamanan adalah penguasa, bagaimana kira-kira? Penguasa muslim. Dijaga. Diberikan jaminan aman, kami akan jaga kalian. Ternyata sampai di sini, para teroris mengganggu. Apakah tidak terkena hukum ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'alaihi la'natullah, mempermalukan kaum muslimin, bahkan mempermalukan pemerintah, penguasa. Mencoreng gambaran negeri muslimin yang adil, yang aman, yang menjaga tamu-tamunya, yang menjaga orang-orang yang dilindungi. Ternyata mereka melihat betapa rusaknya kaum muslimin. Gak punya adab, gak punya akhlak, gak menghormati tamu, gak menjaga. Hancur. Nama kaum muslimin hancur di mata mereka. Rusak. Waman akhfara musliman. Siapa yang mempermalukan seorang muslim, alaihi la'natullah. Wa malaikati wan nasi ajma'in. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Ummahani, kami menjamin siapa yang kau jamin. Artinya, Ali bin Abi Thalib akan dilarang. Jangan dilarang. Itu adalah orang yang dijamin oleh Ummahani. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qul inna a'udzubikumullah. Masalah tamu. Juga diriwayatkan dari murid yang sahih. Bahwasanya datang dua orang tamu kepada Rasulullah SAW. Ternyata dua orang tamu ini kafir dan kurang ajar. Kata dua tamu ini, kami utusan dari Rasulullah Musailamah Al-Kadzab. Ya, mereka tentunya enggak bilang Al-Kadzab. Ya. Aku adalah utusan dari Rasulullah, Nabiullah. Aku diutus kepadamu untuk berbagi wilayah. Engkau Nabi dan Musailamah juga Nabi. Maka kamu bagian sini, kami bagian sana. Kurang ajar. Rasulullah SAW disamakan dengan Musailamah. Musailamah Al-Kadzab disamakan dengan Rasulullah, kemudian mau bagi wilayah, katanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala amantu billah wa rusulih. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, ini beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya, bukan Musailamah. Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau saja boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kalian berdua. Iya, betapa bencinya Rasulullah SAW. Betapa marahnya kepada dua orang ini. Tapi apakah dibunuh? Karena agama ini bukan dengan emosi. Agama ini dengan hukum. Agama ini dengan syariat. Agama ini dengan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. agama ini dengan hukum-hukum yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawati. Maka Nabi betapa bencinya dengan menyatakan lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau boleh dibolehkan membunuh tamu, membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Diusir. Tapi tidak dibunuh. Qanibri na'azakumullah, ini hukumnya tamu, kafir. Tapi karena dia utusan, dia tamu, maka tidak boleh dibunuh. Kaum muslimin adalah singa-singa Allah. Kaum muslimin adalah syaja'an. Para pemberani, orang-orang yang gentle, gagah. Bukan pengecut. Siap mereka bertempur. Siap. Tapi bukan pengecut. Tamu sendirian lemah. Tidak punya apa-apa sikat. Itu namanya pengecut. Tetapi khonidin azakumullah, setelah orang ini dua ini diusir, tidak dibunuh. Hanya dikatakan kalau boleh membunuh tamu, karena kebunuh kamu berdua. Tetapi setelah itu berperang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Berperang dengan pasukannya. Berhadapan. Bertempur dengan gagah. Dengan berani. Ini kaum muslimin. Adapun membuat kekacauan sembunyi. Membuat kekacauan sembunyi. Itu pengecut. Itu bukan akhlaknya kaum mukminin, bukan akhlaknya para sahabat pada tabi'in. Bukan akhlaknya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Dikatakan bahwasanya tamu yang datang kepada Rasulullah SAW tidak dibunuh, tidak diganggu. Sedangkan orang-orang kafir, ketika Rasulullah SAW mengutus utusan-utusan, ada yang keraja Mokaukis, ada yang keraja Persia dan Romawi, ada yang keraja Mesir, semuanya membawa surat-surat dakwah. Lihat, ada yang pulang dipotong telinganya, ada yang demikian, ada yang demikian. Itu akhlak mereka. Kalau kaum muslimin juga seperti itu, berarti kalian menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir. Nah, asalah taufik wal afiyah, wa nasal hidayah, wassalamah. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat khawarij. Dan apa kata Rasulullah SAW tentang kejelekan-kejelekan mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Agar terbimbing mereka di atas tauhid wa sunnah. Semoga mereka disatukan di atas Quran wa sunnah. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallamat tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakuruka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.